Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan di malam hari ini untuk melanjutkan kajian dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-11 dari sahabat yang mulia Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyampaikan, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya yang mulia, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Artinya adalah, ambillah perkara yang yakin, tinggalkan perkara yang meragukan. Sehingga dari hadis tersebut, ikhwan, kita ketahui bahwasanya agama Islam menginginkan kejelasan untuk para pemeluknya. Islam tidak mau apabila kaum muslimin berada di atas keraguan-raguan di dalam mereka mengamalkan satu amalan. Tatkala mereka mengamalkan suatu amalan, harus betul-betul yakin. Apabila itu adalah sebuah amalan ibadah, maka dia melakukannya dalam keadaan yakin, faham apa dasarnya, faham apa pendorongnya, apa dalilnya yang memerintahkan dia untuk melakukan hal tersebut. Begitu pula tatkala seorang muslim meninggalkan sebuah perkara, maka dia juga harus berada di atas keyakinan. Yang dia tinggalkan ini, dia paham adalah suatu yang buruk. Apa dasar atas keburukannya? Apa dalilnya? Apa yang menjadikannya dia buruk? Dijelaskan agar seorang muslim meninggalkan keharaman tadi dalam keadaan yakin. Inilah agama Islam. Menginginkan para pemeluknya berjalan dan berada di atas perkara yang sifatnya adalah yakin, dan meninggalkan perkara-perkara yang masih diragu-ragukan. Ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-12, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari kebagusan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuknya. Saya ulangi lafaz hadisnya, min husni islamil mar'i, termasuk dari kebagusan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, tatkala dia meninggalkan perkara yang tidak menguntungkannya. dia meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat untuknya. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi dan yang lainnya, dan para ulama menjelaskan hadis ini derajatnya adalah hasan li ghairi. Hasan li ghairi itu asalnya adalah hadis dhaif. Akan tapi karena banyak jalan yang meriwayatkan hadis tersebut sehingga derajatnya bisa naik kepada hasan li ghairi. Hadis hasan karena hadis yang lain. Dan hadis hasan li ghairi bisa kita jadikan hujah sehingga hadis ini diterima dan kita jadikan hujah atas apa yang ditunjukkan olehnya. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan salah satu daripada inti-inti adab Islam. Di mana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan poros hadis yang menjelaskan tentang adab itu ada empat. Di antaranya adalah hadis yang ada bersama kita, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjaga adab yang baik, demi mewujudkan adab yang baik adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak menguntungkan dunia dan akhirat. Ini barakallahu fikum. Apabila seseorang mempraktekannya dalam kehidupan kesehariannya, maka dia akan meraih adab yang bagus. Dia akan mendapatkan adab yang mulia dan dia akan terhindar dari kejelekan-kejelekan yang banyak. Di mana barakallahu fikum seorang muslim aktivitasnya adalah bermanfaat. Aktivitas agamanya, dia melaksanakan doa setelah bangun tidurnya, kemudian aktivitas sholat terus berlanjut hingga dia tidur lagi. Aktivitas ibadah seorang muslim yakni bermanfaat untuknya, berfaedah untuknya, memberikan hasil, membuahkan hasil yang baik. Begitu pula tatkala seorang muslim mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya bukan ibadah, yaitu sifatnya duniawiyah. Perkara-perkara yang dilakukan untuk menopang keduniaan. Ini juga bermanfaat untuk seorang muslim. Sehingga aktivitasnya pada setiap harinya senantiasa dalam kemanfaatan, bisa jadi manfaat agama, mendapatkan pahala. Bisa jadi manfaat dunia, dia mendapatkan sesuatu yang dapat menopang kehidupannya di dunia ini. Adapun perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang bukan termasuk daripada urusan agama, bukan termasuk daripada perkara-perkara yang menguntungkan dunianya, maka termasuk adab yang baik adalah ditinggalkan. Termasuk adab yang baik untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram adalah ditinggalkan. Sesuatu-sesuatu yang tidak berikan manfaat di dunia maupun di akhirat, tidak membuahkan pahala dan juga tidak membuahkan hasil dunia. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Hadis ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhahullahu Ta'ala. Bahwasanya min husni islamil mar'i, termasuk dari keindahan Islamnya seseorang. Di sini ada isyarat terhadap dua hal. Yang pertama, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan dari awalnya sampai akhirnya adalah ajaran yang hasan, ajaran yang baik, ajaran yang bagus. Dan kebagusan Islam yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam dari awal sampai akhirnya, kata para ulama, ini kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah karena sikap adilnya. Yang kedua adalah karena sikap ihsannya. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. yang menyebabkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi agama yang baik, menjadi agama yang luar biasa indahnya, adalah karena sikap adilnya dan karena sikap ihsannya. Sikap adil yang ditunjukkan oleh Islam ini banyak sekali. Semua aspek ajaran Islam menunjukkan keadilannya masing-masing. Dalam perkara tauhid, seorang dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, dia dituntut untuk adil. Bagaimana adil di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala? Dia persembahkan semua yang menjadi haknya Allah kepada Allah. Tidak dia persembahkan haknya Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khianat, bukan adil. Yang namanya adil dalam tauhid, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala ialah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kita persembahkan hak tersebut semata-mata untuk Allah. Sehingga hak peribadatan yang khusus untuk Allah itu tidak kita persembahkan kepada makhluk. Tidak kita persembahkan kepada malaikat, tidak kita persembahkan kepada nabi, tidak kita persembahkan kepada wali dan yang semisalnya. Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Seorang muslim dituntut untuk adil di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala dia mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga dituntut untuk adil. Bagaimana adillah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia memberikan haknya Rasulullah sallam sesempurna-sempurna mungkin, dan dia tidak memberikan hak yang bukan menjadi haknya Rasulullah sallam agar terjauh dan terhindarkan dari sikap hulu dan ekstrim. Rasulullah sallam haknya adalah ittiba', diikuti. Beliau adalah seorang sosok dan figur yang harus kita ikuti secara mutlak. Instruksi-instruksi beliau harus kita ikuti secara mutlak. Hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih kita ikuti secara mutlak. Ini haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak berikan hak ini kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mutlak untuk diikuti, yang mutlak untuk didengarkan ucapannya, yang mutlak untuk diikuti perintah-perintah dan instruksi-instruksinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah SAW tidaklah berucap dari hawa nafsunya, melainkan ucapannya adalah wahyu yang diwahyukan. Apabila ucapan Rasulullah SAW adalah wahyu, berarti wahyu itu mutlak harus diikuti. Adapun ucapan-ucapan selain Rasulullah SAW, pendapat-pendapat manusia, maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, kullun nas yu'khad min qawlihi wa yurad. Semua manusia itu ada ucapan yang ditolak dan ada ucapannya yang diambil. Apabila orang tadi berucap dengan ucapan yang baik, berucap dengan ucapan yang sesuai dengan sunnah, maka diambil ucapannya, diambil pendapatnya. Apabila ada seseorang yang ucapan-ucapannya tidak mencocoki Al-Quran wa sunnah, tidak mencocoki kebenaran, maka yang seperti ini tidak boleh untuk kita ikuti. Sehingga barakallahu fikum, pengkultusan ittiba di dalam Islam secara mutlak ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh untuk dianggap tidak pernah salah. Yang boleh untuk dianggap tidak pernah dosa. Yang boleh untuk dianggap tidak pernah melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam ucapannya. Sehingga mutlak harus diikuti instruksi beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain, bahkan itu pun apabila sampai ke derajat ulama, apabila mereka adalah manusia biasa, maka ada ucapan yang benar, terkadang juga ada yang salah. Sehingga kalau kita mengkultuskan seseorang untuk kita ikuti, kita baiat secara mutlak semua perintahnya kita ikuti, ini gak bisa. Ini bukan keadilan di dalam mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baiat seorang yang bukan pemimpin kita, pemimpin organisasi, kita baiat. Bayarnya untuk apa? Untuk senantiasa taat dan mendengar kepada perintah orang ini. Gak bisa. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Islam menganggap yang berhak untuk diikuti secara mutlak instruksi dan perintahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap adilnya Islam yang membuat Islam itu indah. Nah, begitu pula dalam sikap-sikap Islam dalam beberapa hal. Banyak tentunya. Kalian kita contohkan semua, tentunya enggak cukup waktu. Al-muhim, sikap adil yang ditunjukkan dalam ajaran-ajaran Islam inilah yang membuat Islam menjadi baik. Mensikapi seorang muslim, mensikapi seorang kafir, mensikapi seorang yang terdeteksi adalah seorang munafik, ya. Menyikapi seorang muslim yang taat, menyikapi seorang muslim yang bermaksiat, Islam menebarkan keadilan dalam perkara-perkara tersebut. Dan keadilan Islam senantiasa menjurus kepada perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian barakallahu fikum, Islam juga dinilai baik, menjadi baik dikarenakan sikap ihsan. Kalau tadi adalah sikap adil, yang kedua adalah sikap ihsan yang ada di dalam Islam. Islam senantiasa memberikan perhatian kepada para pemeluknya sebagai bentuk ihsan kepada para pemeluknya. Sehingga semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam kehidupan beragama mereka, ini sudah dijelaskan di dalam Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka Islam memberikan sikap ihsan kepada para pemeluknya. Ya. Dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah, "Ma min ta'irin yuqallibu janahaihi fis sama' illa wa dzukira lana minhu 'ilman." Tidak ada satu burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit melainkan Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kami tentang ilmunya. Semua yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupan beragamanya telah disebutkan, telah dijelaskan, sempurna Islam ini. Nah, bahkan tatkala ditanyakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Ayu alimukum nabiyukum hatta al-khara'ah?" Apakah nabi kalian mengajarkan kalian sampai tentang masalah adab buang hajat? Maka Salman Al-Farisi menjawab dengan membanggakan ajaran Rasulullah SAW, kesempurnaannya. Beliau mengatakan, "Na'am, yu'allimuna hatta al-khara'ah." Tentu, Rasulullah SAW mengajari kami sampai tentang masalah buang hajat yang tentu tidak diajarkan di agama kalian. Wahai Yahudi, ya. Umirna alla nastaqbila bighaitin wala baulin ila qiblah au kama qala. Kami diperintahkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat tatkala kita buang hajat. Hajat kecil atau hajat besar. Ini Islam mengajarkan semuanya yang kita butuhkan dalam kehidupan keagamaan. Apabila tentang masalah buang hajat saja dijelaskan, maka jangan tanya tentang masalah rukun-rukun Islam, pasti lebih sempurna, pasti lebih banyak keterangannya. Dalam masalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada Kitabullah, keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian dalam masalah rukun-rukun Islam, dalam masalah syahadat, dalam masalah salat, dalam masalah zakat, dalam masalah puasa dan semisalnya, begitu pula dalam adab-adab Islam dalam berkehidupan sosial, ini semuanya tentunya telah dijelaskan secara sempurna oleh Islam dalam rangka apa? Dalam rangka ihsanan lil muslimin, dalam rangka berbuat baik kepada kaum muslimin, tidak membiarkan kaum muslimin beragama dalam keadaan kebingungan. Islam memberikan kesempurnaan ajarannya, menjelaskan semua yang butuhkan oleh seorang muslim tatkala dia hidup beragama. Barakallahu fikum. Ini perkara pertama yang ditunjukkan dari sabda beliau, min husni islamil mar'i, termasuk dari keindahan Islamnya seseorang. Islam adalah agama yang indah, Islam adalah agama yang baik dan bagus. Tadi dikarenakan dua hal, karena sikap adil dan karena sikap ihsan yang senantiasa ditonjolkan oleh Islam. Kemudian perkara yang kedua yang ditunjukkan oleh sabda beliau, min husni islamil mar'i, termasuk dari bagusnya Islam seorang, adalah bahwasanya bagusnya Islam pada masing-masing pribadi muslim ini berbeda-beda. Kalau tadi indahnya Islam secara keseluruhan, ajaran dari A sampai Z-nya yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Sekarang seorang muslim memiliki kadar keindahan Islam pada dirinya itu berbeda-beda. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyatakan min termasuk. Berarti ada yang punya, ada yang tidak, ada yang tidak punya. Yang punya berarti Islamnya ada kebagusannya. Kemudian yang tidak punya berarti sisi kebagusannya kurang. Nah, itu yang ditujukan oleh sabda beliau ini. Masing-masing muslim punya kadar husnul Islam, punya kadar keindahan Islam pada diri mereka itu berbeda-beda dengan yang lainnya, tidak bisa disamakan. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah motivasi untuk kaum muslimin yang berupaya untuk memperbagus keislaman mereka. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha." Apabila salah seorang kalian telah memperbagus keislamannya. Memperbagus keislaman itu seperti apa? Dia menganggap apa yang dia tahu dalam Islam ini kurang, kemudian dia berupaya untuk menambal kekurangan-kekurangan tadi. Keilmuan dia dalam masalah Islam adalah kurang, maka dia berupaya untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan tadi. Dia perbagus. Tauhid dia belum terlalu paham, dia belajar tentang masalah tauhid. Salat dia belum terlalu bagus, dia belajar tentang masalah salat. Mau puasa dia belum memahami tentang hukum-hukum puasa yang baik, dia perbagus, dia pelajari puasa supaya Islamnya bagus. Nah, ini namanya idza ahsana ahadukum islama. Apabila salah seorang kalian telah memperbagus keislamannya, berupaya dengan upaya-upaya yang dapat memberikan keindahan dalam dirinya tatkala dia berpegang dengan Islam. Apabila salah seorang kalian telah memperbagus keislamannya, maka semua kebaikan yang dia amalkan maka akan ditulis untuknya 10 kali lipat. Akan ditulis untuknya 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin. Sampai ke 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Dan semua kejelekan yang dilakukannya maka akan ditulis untuknya semisal dengan kejelekan yang dia lakukan tadi tanpa ada di lipat gandakan. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Mari kita pahami dengan baik sabda beliau ini, apabila salah seorang kalian telah memperbagus keislamannya maka akan dilipat gandakan semua kebaikan yang dia lakukan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Banyak pembicaraan di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Kita sampaikan yang rajih bahwasanya yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah yang sudah kita syaratkan di awal tadi, bahwasanya keindahan Islam pada masing-masing pribadi muslim ini berbeda-beda. Dan sekadar dengan keindahan yang mereka miliki itulah akan dilipat gandakan amalan-amalan mereka dengan bilangan-bilangan tertentu. Seorang yang kesolehannya sudah luar biasa, ya. Seorang yang sudah menjadi waliullah, memperhatikan amalan-amalan sunnah sampai dia menjadi waliullah, orang yang penglihatannya Allah Subhanahu wa taala jaga. Ya. Yang Allah katakan dalam hadis kursi, "Kuntu basharuhul ladzi yubsyiru bi." Aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Yakni Allah awasi penglihatannya. Allah kasih hidayah dan taufik terhadap penglihatannya ini. Wa kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Dan aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Nah, ini sikap, beberapa kriteria para wali. Perhatikan barakallahu fikum. Seorang yang sudah sampai kepada derajat waliullah Ini tentu pelipat gandaan pahalanya tidak sama dengan seorang mu'allaf yang baru belajar. Gitu. Ya. Seorang yang sudah mengilmui Islam dengan keilmuan yang luas, kemudian dia wujudkan ilmu tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, tentunya pelipat gandaan pahala yang dia lakukan tidak sama dengan dilipat gandakannya pahala orang yang terkadang taat, terkadang maksiat. Sholatnya jalan, maksiatnya juga jalan. Gak sama. Ini maksudnya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di sini ada dorongan. Bahwasanya kita selaku seorang muslim hendaklah berupaya untuk senantiasa memperbagus kadar keislaman yang ada pada diri kita, senantiasa mengangkat, berupaya mengangkat derajat yang ada pada diri kita. Dengan apa? Dengan melakukan tahsinul Islam. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap Islam yang kita perlu. Bukan kita merevisi ajarannya, tapi kita berupaya untuk menyempurnakan diri kita yang kurang pengetahuannya terhadap Islam yang sudah sempurna. Jalannya hanya satu, yaitu dengan barakallahu fikum senantiasa mengkaji Al-Qur'an was sunnah. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'an was sunnah inilah satu-satunya jalan untuk memperbaiki keislaman kita. Tidak ada jalan untuk memperbaiki Islam dengan cara mengikuti barakallahu fikum bertapa-bertapa atau mengikuti perkara-perkara yang tidak syar'i tentunya, ya. Yang dalamnya ada mukhalafat, ada penyelisihan-penyelisihan, pelanggaran-pelanggaran syar'i, enggak mungkin. Tidak mungkin kita perbaiki keislaman kita dengan kebid'ahan. Perbaiki keislaman kita dengan sunnah. Perbaiki keislaman kita dengan senantiasa mengkaji, mempelajari Al-Qur'an wa sunnah. Supaya apa? Supaya kadar pelipat gandaan pahala untuk setiap kebaikan yang kita lakukan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada keindahan Islamnya seorang adalah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan keuntungan dan manfaat baginya. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dijelaskan oleh Al-Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, menjelaskan tentang sesuatu yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan keuntungan bagi seorang muslim. Walladzi laisa laka bihi inayah huwa syai'ul ladzi la yanfa'u al-mu'tali bihi. Sesuatu yang tidak memberikan kepadamu kemanfaatan, maka dia sama sekali tidak akan memberikan kepadamu kemanfaatan. Walaisa lahu bihi maslahah, dan dia tidak akan memiliki maslahat untuk pelakunya. Wa ma'lumun anna umura syar'i likulli muslimin biha inayah. Dan telah diketahui bahwasanya perkara-perkara syariat bagi setiap muslim itu tentunya bermanfaat untuknya. Wa anna fiqhal kitabi was sunnah likulli muslimin bihi inayah. Dan sesungguhnya berupaya untuk memahami Alkitab was sunnah bagi setiap muslim adalah sesuatu yang bermanfaat untuknya. Berarti perkara yang tidak bermanfaat adalah yang keluar daripada koridor syar'i, yakni yang keluar daripada koridor kehalalan. Nah, barakallahu fikum. Juga beliau lanjutkan, wabil mafhum anna man hasuna atau anna min husni islamil mar'i al-ihtimamu bima ya'ni. Dipahami dari sabda beliau ini, termasuk keindahan Islamnya seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dipahami dari sabda beliau ini bahwasanya juga termasuk keindahan Islamnya seseorang tatkala dia menyibukkan diri dan perhatian dengan perkara yang bermanfaat untuknya. Nah, wa ma la ya'ni al-mar'al muslima min al-aqwali allati laysa laha naf'un lahu fi dinihi wala fi dunyahu wa aw fi akhiratihi fa inna tarkaha min husni islamil mar'i. Apabila melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu adalah perkara yang menjadi ciri keindahan Islamnya seseorang, maka tatkala seorang muslim meninggalkan sesuatu berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang tidak menimbulkan manfaat untuknya pada agamanya, pada dunianya, pada akhiratnya, maka meninggalkannya itu termasuk daripada keindahan Islamnya tadi. Kemudian beliau jelaskan, wa hadza 'am, dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang tidak memberikan maslahat, ini umum. Yashmulu ma yattasilu bi fudulil ulumi allati la tanfa'u, mencangkup semua yang sikapnya, yang sifatnya adalah ilmu yang berlebihan, yang tidak bermanfaat untuknya. Ilmu yang berlebihan, ini maksud adalah ilmu dunia. Ya, ilmu dunia. Ilmu dunia yang sekiranya dipelajari pun tidak memberikan manfaat. Ini barakallahu fikalkannya adalah sesuatu yang menjadi ciri indahnya Islam pada diri seseorang. Ilmu-ilmu yang sifatnya adalah fuduli. Ilmu-ilmu yang sifatnya adalah tidak dibutuhkan. Nah, tidak terlalu dibutuhkan. Sekiranya dia mempelajari pun dia sulit untuk mengalokasikan ilmu ini untuk apa? Seperti itu. Apalagi kalau orang tadi ternyata keilmuan terhadap agamanya kurang, dia malah menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu duniawi. Ini tentunya dia berpaling dari meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Justru dia melakukan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Banyak PR yang perlu dia benahi pada dirinya, banyak PR yang berupa ilmu-ilmu yang harus dia pelajari, tapi dia malah berpaling dari ilmu ini kepada ilmu-ilmu yang sifatnya adalah fuduli, ilmu-ilmu dunia. Bukan kita mengharamkan ilmu dunia. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Ushulus Tsalatsah menjelaskan bahwa ilmu dunia, ilmu tib, ilmu hadasah, ilmu teknologi, ilmu kedokteran adalah ilmu yang bagus. Ilmu yang sangat bagus. Ya. Bahkan beliau katakanlah sebagai fardu kifayah, fardu kifayah. Sudah ada yang menjalankannya. Saudara-saudara kita kaum muslimin sudah ada yang mempelajarinya. Anak-anak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kaum muslimin, mereka punya anak banyak yang sudah disekolahkan di ilmu kedokteran dan ilmu teknologi. Sekarang barakallahu fikum tinggal anak-anak kita. Apakah anak-anak kita ini akan kita tempatkan pada ilmu-ilmu yang seperti itu, atau anak-anak kita ini akan kita alokasikan kepada ilmu-ilmu yang sikapnya dan yang sifatnya ilmu agama untuk menjadi daripada barisan orang-orang yang berjihad melawan musuh-musuh Allah, baik sekarang ini melalui ilmu agama atau di kemudian hari menggunakan senjata. Nah, tentunya tatkala seorang yang belajar di ilmu kedokteran dengan seorang yang belajar ilmu agama, masing-masingnya sudah bagus, porsinya sudah baik, tentunya kadar memperjuangkan agama berbeda. Nah, yang satunya tatkala sudah mendapatkan ilmu yang banyak tentang masalah kedokteran, prioritasnya apa? Prioritasnya dunia. Nah, bagaimana dia mendapatkan pasien yang banyak? Nah, namun seorang yang mempelajari ilmu agama, tatkala dia sudah mendapatkan porsi yang banyak, maka kalau dia diberikan hidayah dan taufik, tentunya prioritasnya adalah bagaimana dia menyadarkan saudara-saudaranya yang salah, bagaimana dia memperbaiki kehidupan lingkungannya, dan inilah perkara yang tentunya lebih afdol. Dan kita tidak meremehkan ilmu-ilmu yang lain, sekadar fuduli, ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah sudah banyak yang mempelajarinya. Sampai antri-antri yang mau masuk jadi dokter praktek di rumah sakit. Nah, kita ini, anak-anak kita, jangan suruh ngantri-ngantri ini seperti itu. Upayakan mereka, termasuk orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu agama. Alhamdulillah dokternya sudah banyak. Alhamdulillah ahli teknologinya sudah banyak. Anak-anak kita, insyaallah kita alokasikan, kita arahkan kepada yang sifatnya ilmu agama, untuk menjadi orang-orang yang tegar di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. wa bi fudulil muamalah. Begitu pula perkara yang tidak memberikan manfaat dan maslahat, itu sikap umum mencakup juga muamalah yang berlebihan. Mencakup juga muamalah yang berlebihan. Begitu pula wa bi fudulil alaqat. Begitu pula hubungan, istilahnya keterkaitan antar teman dengan yang berlebihan. Fatarkuhu ma la ya'nihi fi dinihi dalilun ala husni islami. Maka tatkala dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam agamanya, maka ini bukti akan bagusnya keislamannya. Dalilu raghbatihi fil khair. Bukti akan keinginan dan kecintaannya dia dalam kebaikan. Barakallahu fiik. Wa qad ja'a fi ba'dhi al-hadits anna mimma la ya'ni al-mar'a al-kalamu nutqan aw sima'an. Dan telah datang dalam beberapa hadis bahwasanya termasuk perkara yang tidak bermanfaat, tidak memberikan maslahat, tidak memberikan manfaat pada seorang adalah tatkala dia berbicara berlebihan atau mendengarkan pembicaraan secara berlebihan. Banyak bercerita dan banyak mendengarkan cerita. Cerita disampaikan bukan cerita yang dapat membangun keimanan, ya, bukan cerita-cerita yang dapat menghasilkan tambahan iman. Semata-mata cerita-cerita qil wal qal, cerita fulan, apa yang dilakukan oleh fulan, apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini. Banyak-banyak melakukan seperti ini. Fa min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi minal kalami sima'an aw nutqan. Termasuk daripada bagusnya Islam seorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat berupa mendengarkan ucapan yang berlebihan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang berlebihan. Li'anna lisan huwa mauridus zalal. Karena lisan ini adalah tempat banyak kesalahan muncul. Kalau seorang banyak mengucapkan perkara-perkara yang sebenarnya tidak dia butuhkan dan tidak dibutuhkan oleh orang lain, dikhawatirkan akan muncul dari lisannya sesuatu-sesuatu yang malah dapat menyungkurkan dia ke dalam neraka, wa'iyadzubillah. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal yakubun nas ala manakhirihim illa min hasaidi alsinatihim. Bukankah perkara yang banyak menyungkurkan seseorang ke neraka dengan diseret di atas wajah-wajah mereka adalah dikarenakan panenan-panenan lisan-lisan mereka. Panenan-panenan lisan ini berbahaya. Tatkala seorang banyak menggunakan lisannya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dikhawatirkan malah dapat menjerumuskan dia ke dalam perkara yang haram. Wal udhun aidan ya mauridus dalal. Begitu pula telinga adalah tempat munculnya banyak kesalahan-kesalahan. Tidaklah seorang melakukan penyimpangan melainkan dia terlebih dahulu sudah memasang telinganya untuk perkara-perkara yang seharusnya tidak dia dengar. Sampai jam berapa isyanya? 40 menit. Nah, ini juga telinga ini juga berbahaya. Tatkala seorang mengerahkan telinganya ini untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, khawatir yang dia dengar adalah perkara-perkara yang negatif, dia lakukan perkara-perkara yang negatif tersebut. Karena tadi, tidaklah seorang melakukan penyimpangan, tidaklah seorang melakukan kekeliruan, kesalahan, melainkan dia pernah mendengar instruksi, pernah mendengar perintah, pernah mendengar anjuran tentang penyimpangan tersebut. Seandainya dia gak dengar, dia gak tahu, dia kan selamat. Tapi karena dia memasang telinganya, karena dia mengarahkan pendengarannya untuk kalam yang tidak bermanfaat tadi, atau bahkan sampai yang kalam yang menyimpang, maka ini perkara yang sangat-sangat mengerikan. Makanya sebagian salaf tatkala hendak diajak bicara oleh ahlul bid'ah, ya fulan, aqra' alaika ayah, wahai fulan, aku akan membacakan untukmu sebuah ayat. Maka salaf mengatakan tadi, lah, saya enggak mau. Nisfu ayat, setengah ayat. Enggak. ya. Dia juga enggak mau mendengarkan seorang ahli bid'ah membacakan untuknya setengah ayat. Kenapa? Karena dia tidak merasa aman dari fitnah yang akan diucapkan oleh ahli bid'ah ini. Bisa jadi dia baca setengah ayat, ya, kemudian dijelaskan sedikit. Yang ternyata sedikit inilah penyimpangan yang menjadi inti penyimpangan mereka. Kalau itu bercokol di hati, waliyadzubillah. Kalau itu ternyata terpatri di hati, ya, ini juga akan bernampak yang atau memberikan dampak yang sangat jelek. Makanya barakallahu fikum, Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah menjelaskan bahwasanya perkara yang tidak bermanfaat, tidak memberikan maslahat, di antaranya adalah terlalu banyak mendengarkan ucapan-ucapan manusia atau terlalu banyak mengucapkan ucapan yang tidak dibutuhkan oleh orang tadi dan juga tidak dibutuhkan oleh orang lain. Barakallahu fikum. Masih ada sedikit penjelasan lanjutan tentang hadis yang ke-12 ini, insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya dan kita akan masuk di hadis yang ke-13. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya pendek. Seandainya ada yang menghafal, masya Allah. Ya, kalau ikhwan-ikhwan di sini sebelum pelajaran dimulai, mau seperti di ma'had, muslim pondok, ada yang hafal kemudian membaca hadis, sangat kita apresiasi, bagus sekali. Nah, seandainya ada yang hafal, insya Allah pekan depan kita tanya ada ikhwan yang hafal untuk dibaca hadisnya, pendek saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, man hafizul hadis qawiyat hujjatuh. Yang hafal hadis hujahnya kuat. Dia melakukan sebuah perkara, dia mengucapkan sebuah ucapan, dia punya landasan. Dalilnya dia hafal. Nah ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita tanya pekan depan ada ikhwan yang hafal untuk dibaca sebelum pelajaran kita. Kita mulai. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.